أما بعد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. فمن الظواهر الاجتماعية السيئة التي انتشرت بين الناس في هذه الأيام كثرة صلاة الصلاة، ففي إحصائيات لمعدلة حالات الصلاة في هذه الأزمنة وفي خاصة في مدينة معلومة معينة وجد فيها في شهر واحد عددا إلى 32 و400 حالة شهرية المطلقات. فهذا رقم متفق عليه ومتفق عليه وعند الله تجري أكثر أموره. فقال النعمة بكتابك أن وعطاكم تقول ما بني وعطاكم من قلت لي أن كنت إيرو نعمة كما جاء يقول في مولد المجلس نعمة إسلام فكرهم نعمة حتى الكورو إسلام جديد لك أري إيرو نعمة نوكي أن يتقول كما قلت أن بيه نعمة إلا جوم نوير نوكا سكيات داما بيبيرو إيو بالشكر تلتاب النعم أو تدوم النعم ويرد الله سبحانه وتعالى يتعو نعمة إن دوني ويرتون كدهار يوصل بيبيرو araje anu yesu go nema je din tigiri tigiri shukuru ni amu be taatul mun'im be yesu go tabaraka wa taala la tigiri tigiri be go alhamdulillah wa na'u wa jazu min ashukr ko je anu enno yesu go kono wa na'u don tu wa yesu go allah subhanahu wa taala ke ye tigiri tigiri yesu go mo ko er go tere go jonu mare rewira mo den don hare ay tim Jundawani, segeri segeri yang tu bang. Tarian bermak ini, subhanallah melihat tera. Tarianatullah Allah Taala Aliyan Sahabihi Al Mutakallim wal Mutanyurin di unwar as-salat. Tarian orang dah sahaja melihat wajib tu jemaah dah ke akam salat dan melihat tu jemaah nabi. Dunia wadah itu sudah dimegang. Jadi kan, jadi nanti itu sudah jemaah beramal. الميراث أحكام الصلاة أحكام البيت ومن نريد من المحاضرة فهيرك من نتعرف عماقة الصلاة كيلو تجين كي يجنب ما تلان به يركم أربع هذه موية أريوانا نعوار الشركة من يوكد وعظم من لدن تقدر يوكد وقال من يوكد فأصباب الصلاة وإلاجها وهم والشبو شركة للنبود بعد الشيء للنبود وهم والشبو كهيدا وهم من يوم يتنجي الشبو يسيري نبي كتشاري أجال هل يقول الله أنت يوم ترنمنا نعا وجهة الله رو رو رو فإن من جاء اكتاوكا سنسيني ثم إلى الإسلام يأخو يأخو يأخو يأخو يأخو كتاني عند بل لحق لجود الله Saya tidak berhak untuk memakai energi roh yang diteuniki itu bukan kerja dan hak untuk resipiran. Jadi ketika energi di sawah menjadi energi yang wujud, seperti yang dilakukan dan dari perkara yang lain ini menjadi cara dengan ekspor atau ekspor kerja kerja itu. Saya bukan dalam roh terjadi orang bersalah. Cara dengan Esapan itu, serti engkau lalu wujud harapannya sendiri mau berdoa sunnah barat. Jadi segi-segi bahagian itu juga entah macam mana mungkin ini muka, kita bicara om imaji, darti si sunno, karena aku lebih dulu dengan mana yang saya. Tapi jika macam apa pun nak aku le, ini. Jika macam apa pun nak aku le, nabi dunor, nabi nak aku le, tenggur, harus sendiri beroksigen. Ina bonna hakku le weldu no be hoodo niri oksidi jargal no bonna be kudu jono dai dum no wada ka ittidara feru kita senina ella di yer ko yato yimbe be gari mi yawni ni kare ka ko kita ta mabul di mo ta ruji be wi wale dale ka wale ra ala ulama wa du'a wa talabat al ilmi ta'dhirun nas min hadha al amr وبيان خطورته لما يترتب عليه من مصائب من تشتيت الاسر وضياء الأولاد وتصدق وسائل الأصدقاء والأرحام وغير ذلك. وقد رغب الشارع في الإبقاء على الحياة الزوجية ونهى عن كل ما يعرضها للزوال، فأمر بالمعاصرة بالمعروف ولو مع الكراهة. قال تعالى: فعاصروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Jadi tetap berundur ini waktu itu karma kok yang nonton oleh kabar atau ta'ala dan itu kabar apa itu jandal dan waktu itu ero satu rentung gue nyibla dan yang ada sop berun itu juga siap juga gue ada sama itu ini gue kaji masih bumbung lo sabu asalat ya syarat sabu alat salaki muturasin adun kalau cerita tinggi kukul di Arab Amuni kita ataupun lagi kudun kini dia itu fitu berkembur opti gimana lagi tunggu kita hebo ajarkan kita hebo ajarkan tadi ini bukan kita jadi nabi dan ko aksi terkait kini dia eko hebo to mati boleh ajarkan tapi kon joko diram yang dunia dengan ekstan di opti gimana ajarkan di mana sabu di lokobor eko wana dibo shala islam wana lirdini eka kon zedina murnan desanggal haradun dongkirtaka bal islam wana hadith ga ekala kosawta webitan songgal roj desal sirku bol Allah tabaraka wa ta'ala yamiri jurga den yote jomi kon sonna beden no moti hayti kalli hino e sonna beden ko metta kade Allah subhanahu wa ta'ala yi duri ka ala to ngode Allah subhanahu wa ta'ala wada len do ci ji moddi ina jaa ko karmo ko do buu kirti sawal khay awlad sulaha fay be moddi be fay be dur be fay be rabb Allah subhanahu wa ta'ala ko do ci dai ala ala ala sala wa sala be ma ci hadi dur do gor do hana adu be dur do sonna Sitari angiri mongguro jipu sandar ki loga sahara Si mongari jipu gongu sahata nukun di noyel sini emakko Jogi jogi sorodamu dan sorodamu jipu wala yang kumangu Bumi rapu no metta yang kumangu Kabukan al-kamal la yakun illa ni Bani Adam wa adatun min Sinara Allah salam wa salam Dema kani ini hadir Si wasiakun emkunya gongkot nadere حديث بيسار رضي الله عنه رضي الله عنه وإن الله عليه الصلاة والسلام بذاتي إسلام صوت النساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج وإن أعوج شيء في الضلع أعلى بذاتي فإن ذهبت تقيمه كثرت وإن تركه لم يزل أعوجا بذاتي فالصوت للنساء خيرا أو أعوج Dalam alaihi salam wa salam wa maki Wafi ayatan nabalain Mu'yat Jogi korebe No mu'yi Kuali nasan nabal bekadana Inggundu Onyi Dan maki kukuli kati onya Dan inggundu nukum Kukuhunti resengu nubayikum Kukumka dikadesa bekadana Dan maki kumano wila Asewa inggundu wa akalaini Riwayat wa hari kirti Mabu karma kodoh kirti beli Kapturu Kasuruhu memakai kotoran uha. Di mana itu golgotu, usir golgot naga. Wanita kita minum aaji longgung dulu, akhirnya rasa ini emai di ponya. Jelas memakai wasiat sunnah dulu, numuti wasiat jadi golgot sunnah dulu, numuti. Hari ini baru tu saya orang doktor tu kepala, kadang terma pelinga jadi Demaki hukmul mu'asara Kulidun kikiri kikiri kujyotri minno wa asiruhunna bin ma'ruf yaitu dalho ayat Demaki Waradi wakan gol sonna jo ommote Sum Yul hukmul mu'asara Demaki ku ihtimalul adha wa tafful adha Kuluni hukmul mu'asara Demaki apasai kujyotri dalho ni'amu hafnamakum rompoku wasi Kau mahu apa? Kau mahu yang dijual. او حسن معاصره ماضي قرن كان ظلم فاتجه وبكوا ليراكوا امامكم فاتجه ذكوا وبكوا فاتجه امامكم فاتجه ذكوا وامور المسلمين هرى الله عليهم يوسفين نماريطه تريد اسباب الصلاه تريد نفسي صرنا بالنماريه من جبل قلت الموت وقد نزل يموت من جبل حكيمين وأنا أقول لك أن الله يجعل كتاب تركي فأنداري يجعل الوضع أتوى أن رفو شرق المنوى فصلنا بجمع سبحان الله أن الأن تبقى فأنداري أتوى أن الله ونسى ورد بجمع سبحان الله أتوى أن رفو شرق المنوى من الله يوم الله فصلنا بجمع سبحان الله بجمع سبحان كان لاندي يوجو كين الله يصنع به ورطا ارنو اندا اكوبون دي كاد ورطو ورطا هاوا صبون الله جلدا صبون دي دولو دي مخيال دون نو كاجان نو نو كاد جان دا شير دي نو كاد دول دو فا يا ناجي دي وقدر كو مولا ناويا دي حد دي حد دي حد دي لو رسول الاسلام جابتا نتو وقتو تيكيني يوهود وطعوهود وطعوهود رسول داي علي حديث بلاد عليه الصلاة والسلام وما كي نتو تيكيني شدوي بمتاري يوهيوه في نجولي يوهيوه ما كي نتو على صنعي يوهيوه وطعجب بمعنى وولو نما في وقت وقتو تيكيني وهيه تصاولي عن الوقت bona sabon yo allah kar ko heri ko ko bona na ta wa ta nisre ba mu ko ro ko golla kare ga ta ta iblis na yi jarga bal ba ka ku yi di urti kuru de ne dia ko iblis na ku yi ku de ya ma ko de dur ba da jarga ba ko ma ko ma ma ma ko rusul allah mara salatu salam ma ki e hadith mujab ibn abdullah radhiyallahu anhu fili وعندما جاء ابليس يضع عرشه على الماء ثم يضع سراياه فابناه منه منزله اعظمهم سكنا يبيع احدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما تركت شيئا فربما يجيء احدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امراته قال فيجنيه منه ويقول نعم انت الإمام أحمد بما أراد قال فيلتزمه من بما إبليس ندوان له وكان قيدا كما كنت تقوليا وجوره وحبه ظل بما كنت كما كنت جلس له بين بني آدم سكان يؤمنني لقوته أياته وتأثير لما كنت شريك كاري وتعليم الدين ووراد كاري شريك كاري وتأثير المقدي وتدمير عليه كاري شريك كاري تأثير المقدي ووجيا لحمد تأثير المقدي وابتنان وتعليم المقدي وشعار مرفوع يد سقوط ورئيسة شريك وحمد يلا انك يبقى بك ما هو تفكرم سواد خيار ইনি সমবরে ওরো দিগগা না সিফা মালিকুল গো ইয়ানাই এমিন হারাবান কাফা গদে কে উনি নো জুনুবিন জুনুবিন লে খারবে আমাল তাবু ইমামু গুজাউদি জামাতি হাই এগোতো আলা কাদুলিনো মুইদলিন আলা হাফিলিতো ফুকর দে আনবাতে হাজিউনি এবেতা ওনা মাতে قرون سندات في صلبين إبليس إمام بن جوزي في موادته صلبيته على الأنبياء من نجاة صلبيته على العلماء صلبيته على الدعاء صلبيته على القراء صلبيته صلبيته صلبيته فإن اتخلفوا هناك ويها يحاوط وإن بيضوا أيضا يجبكي منه فتحنا قومون ونجوك الذين ولقد صدق عليه إبليس ظنه ولقد صدق عليهم إبليس ظنه قوة الذين كانوا كذبين yoma muna jia ko kura sa yin so se e yin mini me kodi ari wakya ra yin na rizyo ki moha o wari o yin nao wakya ra yin na rizyo ki moha o sa jen giri e kari o yin nao wakya ra yin na moji anna wala na ne kush gole ma de marsali an kitu se kari mi su ara mupanji po yin ko kura sa mo yin ke e kongo de ma kome kodi ari randu gole en koli o omni seara ni ama koha hande o terji ime ingu mako te uwa ime giri kwa wani gorla wa kwa wani gorla wa pero hude gorla imamu nama shri iblis a etai ondom baka tako kubu yu anu kubu kwa ina anta kuwa kwa wani gorla wa jona tikai nungo pa mungu pa mani enel haki ne jurgabe Esteti anni ibni sana jubi oro dawru makku ni makhlis anna bi makhudan Tawti de yaa wa ikulti sirke galdo dolla Esteti ilai virgin wa ibni sima ya sirgu Gurtu go yaa ikum amba otin wa ni gumbo tu Kare ni hiti hatne nyalla nyal kora iri tuko Laha na salmi ra tu torron kalata Kosi gumbo amba ka kuhi gurti rumti Dimingi ke hami mingi Tulla kohala tullu meda luonne. Balde ideogale. Aski ideogal ko punya kolme. Kona vidu kolme. Deogal vidu kolme muu ko uudi ko. Valer muu on ko uudi ko uudi ko. Sela hetu de leu. Ka jombu rao. Sita yika di heuta ni uudi ko. Pohja heuta ko. Ara kuka voi de vastu asende aski miraatu. Ne hada yoni. Ara vastu asende yoni. Yonan jona kiri koko mwinyare iwe kajombado mwinyare ule ule iwe kajombado mwinyare iwe ka oku bebe eka wende sabu okabe bedo honu wali dawe jome gonde wali yonu toko gole ili beino wadawu mara kisiri kudumi halati salat akbar minar rajin الحالات الحامد إيوه يصلنا بذلك ونصبوا حاطة وكذل الله ونصر أسترسع إنه دمانه كذل الله بولي أوم جئديك إيوه تكون غوار ومن هارك بوسنة مهمو دمانه طويل هنا جاء إذنهم أن المن يقول صلنا بذلك أوم جئديك إيرون يتقل بسطين يجيه بطوري إيه Sakete. Sakete neji wano hangal de kansi. Ma sakete neji sakete bol fere moji pego. Eko nabye mudu hangal wao bol nini ka gol runi ka gol run. Ine diya kura sa ulu de iru bol de sonna e yao bol yu bol. Sini Allahumma yal sini mi to. Nenyem de kebe de neji. Andi oro karango ni sa oro no. Kuali nom dinajia kaya tukura sahuatnya sabu anggal munya kol kehidu kiji Sobdu kol kaitan wanan bebe Holla ke timo ke makke purga ke muayin ke adli Kabu dan handi Kenapa malayhi salatu salam wa makunum Nekro kalam ta'ala di yesu dan ema di tabaraka wa ta'ala Inka dole jiro Kapangi aduna Allahu salamu joni ne wandur ma do mu wa wa ma yeddu de ne ma di o wa amma di si andari dum o wadi e dum ma ayyidi ka ko wa ta ko fa le ka ko jeni o la amma ta ban ne di na wa la ya ndaru wandi ran do ma le di alhamdulillah a mu di do ma di ha ko a o ro ka di ne ma alhamdulillah do dum do na mo ko Tadina ko ya Allahu wonti e dow en kum li amayata wa ali wa kari imayata wa badi wa kokari wa ibn tadina sabu dina ko kali ko kali ko mako tadina tan ko wokke jullo de halti na wokke halti na be ko halti yo ko be ni be ja ko kuata wonde sabu sonna be angal kunya ko be wona ta tuli Naru kol imor mape kambe sonna beden ko jol nako Imor de arkitebe modi yadirako Mabum mwe yadiro Mabum kalle de tawta nino hako inna sebugol ton almuwaariku dande julle ko nande mum harab fiiji ko haton jinta heewata man kode mo ala moyen ndun ɗo Mamoudou mum ala moyen ndun ɗo yaaka oɗo ñallal yiya ɗiɗo ara wiya kañum waranaka hay kuy hootiɗa onita ko woday ko jideɗi hara noon mo faalaɗa e waɗane on ala feccere ko ora mari ko faalaɗa mam heɓude ɗum est ce que alatina e wonde ɗo la sak ɗum ɗo ko muskila ɓurɗo wonde sabu sonnaɓen wonugol sabu cerkeɗe ngakkude maɓɓe sonnaɓe ɓen ko wana noon amma tawi ko sababuji ɗo ɗi tawta wona ɗiɗo ɗi tawta karamu koɗo ɓayri ɗum ɗo no haani wonande karamu koɗe julɗo kala wuruɗe leydi siɓe yi jarmadu e cerkal sukki hakkude julɓe ɓen no haani wooɗude heɓa heɓɗi mana no haani heɓade woɓɓe immotoɓe jannga ɗe toɓɓe wonde sabu ɗe ceeƴe ɗe karamu koɗo ɓe lanndo sabu ɗum ko dawru ulama wa du'a lanna ko foti woni sabu ɗe cerde sukki goo sa fotti e serta o wowlanta sa setti sa fotti e tawaɗo o wowlante sa fotti e humpitiɗo o wowlante karamo koɗo go noon ɓe wii woodi immiɓe janngi ɗeɗo toɓɓe lanndi haaɓe reɓi toɓɓe ɗuuɗude wonde sabu cerde ɗen ɓe wi goɗɗe ɗen no iiruka sonnaɓɓen goɗɗe ɗen no iiruka worɓe ɓen si tawi noon ɗeɗo anndama julɓe ɓe yanaani taw e cerkal ngal ɓe laaɓanaama ɗeɗo ɓe dari ke ñawniɓe kamɓe tigiri aray ko allah subahanahu wa taala wino ko wata ɓe waɓita cerkal ɓe ɗara hen tawi waɗde ɗum mbayri ɓe anndi ɓuri kadi koyno waɗde cerke hara annda waɓirtakeni sabu anngal landagol ɓuri kadi noon jaɓata landagol si faalama laatinde ɓe karamo koɗɗen ɓe wi gorko haana seerude sonnaɗo si wona hara koye waɗude istihara seerugol o sonnaɗo wono o waɗirno istihara fi jombugol sa tawi ɗum wondugole makko jooni sigiri ni on hawranama naawigol ɗum jooni yaho ɓe wi tattaqillaha jalla wa ala bayna sala wal iqama wondugolle makko tabita e seerugol no waɗa istihara jiitinoɗa kadi karamo koɓe marɓe hakkil marɓe pehe ɓen e probléme yiɗi wonɗamo serkirde ɗin weedi kanaɓeɗi ɓe laaɓane rejon mum ɓawɗo si tawi mahallu heddaki on sa wallinora allah subahanahu wa taala rewa laawol ngol nelaɗo wallide ngol kadi seeriɗamo ngol laawol wonde gandi ɗiɗo ala waɗo istihara sita ma ɗum woɓɓe taki andi sin yeeɗi ke kaari ɗum laatataka wolantamo few koye eto waɗa heƴe hen hita waɗa hay o andir nokku goo ha o aranani ɗum ɗo foo hino waɗde ɓeyni a waɗanɓe ɗin asbabuji wonayɗi sabu cerke ɗen anna baba halati salat fi sanati l ula wo cerke won e yande hakkude jorɓi jommiɗirɓe ɓe hara cerkal ngal ko e nder hitaande aranel nden sonnaaɗe on feera wona yetto tonde taw hara ko wonaɓe feerede ɓen ka nder hitaande nde ɓe jombaande hara fawal taw hitaande sino jeeya e muɗum ko tawta ko anndama awalan ko adamul maarifati bayna zawjaini min qablu onno jeeya sababu aran hara on kiɗi jomba e ɗum feera hara ɓe heɓaani hay hitaande ɓe feerta si a lambike mo ko honɗum ittuma taɓoji ma ma a lambike gorko on ko ɗum accitirɗa o juwo wo hino jeeya e ɓuri ɗuuɗude muɗum anndal faamondirgol jombuɗon e jombaɗo on ko accire jombinirɗe hara ko anndidiral laatuma ka yiɓugol e ka tefugol e ka ndaarugol par ce que ɓe ngandiɗe tama asar salat woɓɓe maɓɓe si sotolino sonnaago nelaɗon ɓe maaki yahu ndaarama ndarde ɓe tawata ko nden ɗon okkatama yahugol jomba mo maayintatama woɓɓe maɓɓe yahayno fi amakin ɗi tawata ɗo no anndi si jooɗite ɗo no tañini sonnaago rewayɗo hara o faama kadi ndaaro wolanno ɗo jonodollaramo goo yaadu mum ka yawgol eka arugo par ce que ɗiɗo foo hinoona saabu neɗɗo o jiltoyo haro jondi ha pari ma ɗum anndal yiɗidirgol ɓe jondidira hara ko nani nani daaltidiron ndaaru si hawranima ko hawranma o hawranilan jombanelan ɗum jombata par ce que naatama o won ɗum ɗo kadi ɓuri hino waɗa ɗum waɗa lettre wiya jombanelan ma ɗum hara jondu ɓuuji ɗin ne yiiga mo hawranɗo men mene ɗum no fo gonni e jelde ko heewi ma ɗum hara yo jonnana photo o min kadi mi jonnay photo on dewgal ngal waɗa o ara o tawe no gasa wiya ko an ese ko an yino photo non siko an onnoon wakkilat fi hotu cheikh Mohamad Salih Ibn Taymiyya ɓe maaki jomnidirgol jomnidiraɓe ɓen hara ko photo rewa sellatu saabu photo hino teyda ngari neɗɗo ɓuri ko woni ko fihi qidar jamko to oltiri te kadi photo toɗo hewata photorde alhaali kamuɗo koyo ɓorno ha o tagino ɗo hawri o cuɗo ha o anda ɗo hatti o yaha o paro ɗono no gasa ñande o arima e arima hara o alhaali ɗo foo kottiɗi tawa ko huytare o ardi wona ko yinoɗa ko ɗumno wara ɓernene kifa si on wondi sidande timmatan gasara waynodir ɗum ɗo hino jeeya e muɗum si honɗum angal yiɗidirgol yiɗidirande timmude ma ɗum suuɗugol yoga e awiɗeji jomɗijereɗe ɓe dimana ɓeɗo wonana ɓeɗo yeese jombugol o ɗo jiwo hara ɗon ɓeɗo hino andi yoga e ayiɓeji o kono ɓe suuɗa jombowon siita oronko laatinde ayiɓeji ɗe ɓe andi e jiwonɗi ɗum ɗo kam noona saabu cergal ko ɗum siɓenni jeeyaka e ñoore si neɗɗo ɗaɓɓirama laabar reedu humbitagol mo o jombata wowrugol ayiɓeji makko andaɗi ɗi few balɓe inni neɗɗo hana jombude sina ɓawde o yehi o suɗi anduɗo o mo jombata o landi mo alhaali o dinan wa kulukan on ɗo wolanamo ɗum ko laaɓi kadi ɗo kadi haray nayo wi ɗo on tigiron yiɗa wolande koya wolanmo ko woni konne makko sa wolnu tum ɓeyɗa ko ala e makko par ce que o ɗaɓɓire nelaɗonde naki alayhi salatu wassalam si siɗɗoma ɗaɓɓirima laabar reedu laaɓanmo reedu si siɗɗoma ɗaɓɓirima hunde moƴƴude ɗum ɗoɓe ɗum ɗoɓe maji tindinmo ka ɓurɗa sanginade ɗon ko ɗo ɓuri moƴƴude makko ɗum ɗo hino landi ko wona ɗon kadi jiwo on no haani landade si o jombowo mum ko hombo ni ka dina ko hombo ni ka jiɗɗa si ɗiɗo ɗiɗi mankama no gasa darde nden ngari kin famodira jirtuji ɗi gara lutodira no wawi wiya no si tawi ko tonnaje dariɓe marko gari asindigo mari siw kono duwa hawrudude makko si on ko jiɗɗo wulludo ni ko ɗum sinelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe tinnini sukaɓe jombayɓe ɓen yoɓe suɓo jondina ɓe yeeti mawɓe okkitiroɓe ɓen yoɓe suɓo jondina e jikkuɓe okka ɓe maki onon sonna dimana onon worɓe jombayɓe ɓen fam farde dati dini saribatiyaɗaɗi suɓo jondina ti jomba ɓe ma kadi okkitiroɓe ɓen ida jaakum man tarfauna dinahu wa kulumahu fasawwidu andi ɗino ɗum si tummoniri haray ɗo cergal ne tawi yawde heɓade kono si ɗiɗo ɗiɗi lutodiri ko kara han yawata ɗumana ronkata laataɓe so wiɗi muɗum attafarru fi ittikadi qarari sala wa adabu tawarri fi timmuɗum ne jeeya ko ɓurata wonde saabu yawgol cerge ɗe hakkude jonmiɗirɓe ɓe yawgol saɗugol wiyam seeri dimana e andal wattalgol hakkillarugol ɓaw cergal ngal gon ɗum lontoygol yawgol dimana tasarru ahdi lqarar saka fakuya yini kumi njongono asiki ya sana nara kungonda no songo njeni modi na wodi lewo dumdo ino wona sabu yaw gol ketu gol kararo dumdo nona sabu yaw gol yanyu gol kergede hakkunde jurgobe mamun anna lamba gol goto e mabbe ga e oya bay jonne nandi dum be hebede dum aye do be na wotti dilo sukaro do wakki dilo kinnido kono sa marti buika de tawana yene de wakki dilo kinnido do kata kenke kawara dikar ko diske ma bun sonna do do wakki dilo kinnido e siga bu ko kami kata ora hata tepe no buni kono ara derto Tulla tanuudu. Sitä ei kunno on nartaata. Sara landaata jippuji din ler. Go hatta andu bako lando. Ma yaha kefata kautalta mahte lando. Tu vanata jattus no. Bandala rombe maji. Yamu nara mo jomba taam hala bale tima kosu jomba. Tungo. Sidunno tari ettaata. Sara gote mahte gumbi laki ki oya jippuji dina koka feuli. Dunga kali hina wana sabu yao gol kergede jono si tayi dun o lambaka sonna jom hari ka gorgon fu yoga e ki do di lamba no ka fi mu seyi hande kar ko kergede ya hande ara sawi ka di ayil ta ngal ko kara hawon kirde ko sabu dun islam shar'i ni gorko jombo wo wata o hawdu wata o yaw di mana yo wo netto insan ya taharra amrahu o fami to o wata doy ha o anna ko laabi o hunde ne tona wo o lando fi sonnado sonnado ka di lando fi manko sabu ko wota sabu ha do yidara go to fono wodi wonando di yeto wota yeto Koma o yeto ma omo omo omo omo nende yeto doko hongo ni. Harana yudo tu, sikiro mo man kataka dati yudo. Tungo tungo inani yuko nendo. Ko yeku mu muamara o, koma o kiri anda. Ko dusi ko yi nende go filama, zamanu Rabbi Khattab radiyallahu anhu, gokto manti gokto zamanu mahde, ko yi kari wallahi innahu la rajulun, فإنه لصالح وإنه وإنه عمر رضي الله عنه لاندي بيني وأهون ومن تدعو إلى أن يؤ ويريد أن قلوسني يؤتي في مصر عمر رضي الله عنه أتيت لي أو صوت الله والكتب وكتب بدون ويؤتي Oi akautiri e o hotu ton galle kautir ko tawton kautal sukan o owe oi jaw di kisi de hakku de ba e o muamala bollo dir don ha wari to dir ko oi o owe oi ta wi ni da andio o anda mo tawude ma putus motivo ta ti to galu hakku de ma e mulla ta arifu la ta arifu ti shay'a sabu dino rupa ma yakshi anjuni karma kodo godo ni safar ko inira safar ko wadi non bunte jinku ji peto ko hele ka peto ni kuma ko jinku ji mako ni yawa te ni le te jom se le mu ni ta jinku ji mako ni shimo pani no himo mbotu ni yalta jodi Sikai ki no no hoi chili anda kui edi no no chili Sipa kol mahare no sakti moja Ko wala no pe ihi me jea Eko wanta sabu kjerke en Ko hevi kongadi Hepu kol koke te tishru ala ayin Au tishru takriek Nuno kari no yana hatu ne yom nilirbe Tishru nilirbe Jinnah jokta gokta emakbe tishen du kolke Mudo bilau ni mulia sesru tafrir Pun jino tapi di syara'a Jino tapi di kadu akhla Jino uri Balkar mokoda akhila diwi يستطاع تأثير السحر بإذن الله إلا متكابر. طب الله سبحانه وتعالى نيني وجاءوا بسحر عظيم. وفي آية والله بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذا قال إذن الله يضرون به. جو نقول فقط بمحارة. شيطان لا تأم تلي ويكم بادي مؤوتي أمتو صلى ممبادي لكاوتك مبادي رويدا ونمبادي كامو دوئي mbadi nitu loe mbadi faab ko perle mbadi ko yida lanke tungo ko kenya eunke mbadi anga kitu kol haywunu kol kaweni e tungo ko no kenya eunke jokon kuno si hebi se tu jommi dirlo te maafani on tumbo nirai nari kisamme nyau nirai mutundo hebi on e jokki rombe faam ko sattere dikko e sattere be وقال جوني يقول بأي ذكو ناؤتين شوكي إليه لكمان ذلك رحمت ما بيقول بأي ذكو ناؤتين وإذن إيوان وتعوان حرى أنناك وناهما قول قوهارا في يومين شكاية قلوبة كذي أنناك وشوكاما ونيانا إذن يوضي من الله دوما يقول جنبه كذي قناؤتين مما يسبب الصلاة بلي كمون أن بعض الشباب المتزوجين في مقتبل العمر فلا يحسنون بالمسؤولية ورجاء كتبون تصبب كيرجة السوكة يوم السوكة بطاقة دول المتواب لجنبه فلا بأن لا مسؤولية جوكا بأن لا كون نجبط جبرك هل مكتبت يوم رفتو بأني بجنة مكتبت بسنجانات يسو بحول الله كنين جبرته بجبره حق لمن هر حق لمن هر ملاه جبرته يبقى بجرده قروشي كلي سنجاء دعك الصلاة كبه سنجين الجيو مرده بأمك تريد وقت بأمك كامو يا حسابه دمانه سنة ثم أورنا وفي يقوه جيده دمانا كلام تفكر لي به ويقول له ونصرنا به فهو يدعو الماء جيب من جنبه فلا من جدعو قال قول لي ما له جون الطيب كان بأخذتي أما جبجر كي أولي لها بسيكي سوف يدعو لما قول ونا بيأتا ونا بيأتا ونا بيأتا مصطنا لدي بيأتا إيه أرهي بمعنى فهي يدعو قال kehidupan kita merupakan yang terhidupkan. Dimun si hari ini, jatuh ini, siapa saja di maju, harta wangi, warta terkaya maju. Itu dalam harta sonna, jadi kita tahu, itu wun itu. Sunnah di Najaya, itu wana tak tadi, satu tidur ke wana. Mahmu suka, jauh mandero, mau berbundatkan ke jiwa, buat keju nama kejayaan. Rasa mulia tadi, alkohol nolong sunnah di Jogarte. Kohon nolong Jogarte. Tapi kalau misalnya lepo, mau ber, karena dia pulu pulu berjuji dia masih bawa jiwa mulia ni. Ronki hebat itu kalau kepala di program, kalau dia, kalau dia, pasti pakai jiwa itu pada kejadian ini kalau menyebari almuare. Mereka tuan anak orang Taiwan ini, sihat-sihat pun dia mereka. Saya mau mengalami jiwon jadi arti. Wajah mak betul kan, betul kan? Mau dengar di sana jiwo, itu nama cuma umum. Ini ada jawapan. Jangan betul kan, kita orang ini. Betul kan, pun nanti ni mula suka ni dia orang nak jalan, untuk itu mahu. Dan anggota itu hati maga, ulu ulu negara, ulu negara, ulu negara, ulu negara, ulu negara. Mau beli mau di mana dah waktu ni jam? Ekolasi berpuluh puluh ini, berpuluh dan nanti saya akan korang di mama. Korang di mama mungkin ruh di kanto. Hati di mana? Hati wong aku. Dalam ayat itu muka mata Allah tak tahu ni orang. Saya pergi-pergi juga di kandung masyarakat. Dunia wajah anggota ini, wato go jiu da fage da ko kamodi mu ara jono ben na jono ba ku na ko ngal de go la acha ta bu da na ni o ara ka ja ro to ni go on te ni ya mu do ara mo ko ni to ni ko o wo ni re ka to so ya da ha to go de ni ji na du ni na ba ko ba sa ji wa ti ar di ya mo pro da o wo na go wo di ma ko ka go di ma ko ta do ma ko ka da Kamu boleh makan tanam oleh, tapi minyak jangan. Sudah mengarah ke anda beli apa atau kerjaan beli, tapi minyak. Keambaran, nawa beli. Juga, koma yang mampir itu kabel, kecil ini. Jom kita berjuga dengan ambaran, kabel kita kecil ini. Kedudukannya kalau pernah dengan untuk pikir berjuga. Owati mawati itu juga yang lagi habis apa yang kau ini, tolongi kau punya hidupmu dengan macam itu. Kusilo, sarana ni di luar koma, kau objek di dalam ojol. Karena jadi, poli arah dulu, kau sakti wong kau sakti, itu anda mahu waktu opala panas, opol itu. Saat ini mau waktu, wajah memimpinan dekui pohataka awal itu mau waktu. Niat dorong kulit, rongi nama kau nak waktu, kerana masuk menghupa itu waktu itu nak tambah angkat itu mau. Kui sambil kau lerboi di kau sebelah, sambil minam mohal atau purbi di kau wangi. Perbelengan dua pegawai yang bersalah itu anak dosa tak okey lah. Ia awal, kalau mangsa tanpa jaring. Kalau saya berbuat orang tak boleh jalan, kalau kita bisa buatnya. Ayo, kalau ada tujuh lagi, lihat nanti tanpa kau itu kau tak okey mahu. Ini mungkin ayo nak boleh, anda dah mahu sokong dunia mesyuarat, wakilnya mesyuarat besar berdua. Eto ayo nak dunia mesyuarat di mana tu? Watau arhi mulela rongka hujung dunia mesti on online. Neto soalnya mau video itu video anda kawan. Aina mungkin. Oli kamu tu watau eto show o arah atau yang bagi dirujila cuma orang kita kemasuk. Watau jadi tadi jona besar tu mampu garung berwala kamu iwa ayah emasuk. Kuliji dona jadi apa tu dona jadi fakir kerana tu tidak pala orang yang ini. Ada di mana pulau Hongkong? Koma jom di kira itu berwarna esau jihad. Joko berwarna esau jihad dan joko lah sonado. Oleh mereka di sabtu dia jadi ojok itu. Tapi mana yang kau jadi Hongkong? Oyeu te ngono ko honno ma jogoro jono sonna be ya ho oyeu te ko honku woni e deo gal ko honno o mun yoro do wona ko sirono ne dige deola ne hakko no ko motta ta ko gorko to wono no ma yabu ko oyi ko ta tande ibaha fil azwaj an masuliyat auladihi silaja ko wonta tabu terke de tuka Sorta gol yoga e ba birabe den ga e so fadi te di de mabbe den dati de rewo den waro yi golle ki on hakku ange makko ni wallu ta te parti ange wallu ko te pa fi mi te mabbe e di be ko mara hakki di jogo dira yi gol do ni bayi o wadi dum ro wallu ta ko nyaane te ko dum no jogo dira fe o ko tabu fi de ni no ta wa ar ko nya ko ta wa ni ka pa Alat apa ni? Maka kalau akun ini tu, nenek makan akun rumah tu, wanda nenek makan tu, wanda akun rumah tu, kebudayaan rakyat akun rumah tu kali. Kalau tu, hendak kali.

بالنسبه لكل روايات دليل لان جاء زمن بن ابي الخطاب رضي الله عنه وبرد اسلم من ميت المريض بالرد كان من قصه عن ارض القريون المريض يسمى عن بيت الاسلام من دار ومن دار جلد من يرى وقاعد ينتجر النزال بين المريض على الدهراء تجر من الله تسجل لا مرد ثم ارسل فيه يا ترى يوم بعد عن مكتبه دوم وسجده كره يوم كايتر ناجي نجدي وسجده يوم كايتر ناجي نجدي وسجده يوم كايتر ناجي نجدي وسجده يوم كايتر ناجي نجدي وسجده يوم كايتر ناجي نجدي وسجده يوم كايتر ناجي نجدي وسجده يوم كايتر ناجي نجدي وسجده يوم كايتر ناجي نجدي وسجده يوم كايتر ناجي نجدي وسجده يوم كايتر ناجي نجدي وسجده يوم كايتر ناجي نجدي وسجده يوم كايتر ناجي نجدي وسجده يوم ولكن يجب ان يتفقد عن طلابه ثم قد تدور سنه فوقه ثاني بعد يرى لجانب الجنب في الحجوة كاري سواري أرجع تجولي في الجنب في الحجوة صلوا لنا جانب الله نتاك بوي سالان بيه سوئي سوئي سوئي سوئي سوئي سوئي سوئي عندي دوهم بي سالان بسيما جوهم كذان بي أي سبولا في سوئي سوئي سوئي سوئي سبحان الله وهي كاتلا ليه من مين سنو يوم mengolahku pada hingga tanggung ini lepas bersama Imam Sa'id bin Musayyib jumlah sotohatat hingga saat ini ya amci ya kata wa sama pemimpin jadi kita pun sukses dari karmu kodoh saat yang doa karmu kodoh itu bagus berjumlah sinum dari hati tahu ini sama pun menghauri satu kutu rore kali sumar mahoi mahoi mahoi mahoi Oli ni hau ni sinyalan lagi loh, ni alat tu belum tora. Niko opta kiri diur, niko eti jom gitira. Hoi ni eti kiri diur, waktu dia tuan tapo kanan dia pula tato, ombi. Si hoi, si saya ni mesti jadi belum tora pun tora. Ni nanti mesti ni lampu ni belum tara. Imam saya ini kata tu juga roh arisan ni. Inna salam alaikum warahmatullah. Dari, sudah asal ni. Kelima dua, saya ingin saya kenali, saya tu tahu ni hati yang ini, kalau dia dari dengar sahaja sudah ingin saya. Kebelah atau apa, anak ada tu jazuri dia. Saya pun kata lagi dan siapa dulu saya ini, sudah bukti kita lampuan kami. Tapi saya tu, kau tahu apa yang aku buat. Orang saya kata apa, kenapa? Jadi beliau bicara bicara dengan makhluk ini, dunia ini muncul di mahalnya. Jadi jauh ini muncul. Mari kita hati lebih jauh betul betul betul. Oleh Allah kita ingin menghalai hati dan ini kepada nabi Allah. Mungkin kami jauh berada kami jauh orang. Masalah terdah kali ini. Siapa ini? Si ini kemari jiwa angkari. Si kali ini lagi ini muncul ni kata. Ngapai kamu peralat saja berana pun non peralat. Malah kau si dah hari sudah. Jadi kalau kata dia tidak akan malah dengan. Hah? Saya ingin menulis saya ingin maju dulu. Sudah ini. Pasti kau kira siapa yang telah menghantam aku. Tak bila menghutuk orang yang harga yang hebat. Perwanaan pasti yang menghati dalam waktu jambu. Kau ini awak. Kau ini jauh ini. Ayah itu, iya emak tu iya. Si kali dia mau ibu malam, iya ayah itu mau nyokai. Oh iya, itu juga. Pada saat itu lantik kamu orang kari, daan kamu petali banyak. Bila ini mau, jual iba bayi ini. Anak satu suku atau edelgar punya anak suka minum diwok. Tahun rando sebata kolang samot jaya. Kalau kamu sudah minum itu, si oyo ni oh, oyo ni lah. Saya ini amik oh, oyo ni lah. Jawab ni ayat ni. Ayat. Jawab ni yang ni kita mahu. Tapi misalnya sejuli alam kalina, jadi orang ada makan jawab kalau kita kena. Kita bawa di dalam berdua kita. Jadi tu orang nak okey, di proses tu, ada yang mendoa jawab kan? Kita ada lagi tu. Siapa yang boleh buat? Nah, mesti awal di market yang sudah kira. Ini objek kedua anda tengok. Kalau nak, objek yang akan dikohon dengan jiwa dan ngecengnya. Jangan dia sama hajar ke diri di atas sini. Ya, toko tu apa ini, mau ya, hajar. Wallahi nuwal kami nari pada ini, dan nani hani wa sepatu kata sayum di hidup orang. Anda bawa orang hajar, kita ini kuih negeri ini memilih lah. Karena Allah akan mengakau harganya. Kau ini bawa tak nyanyi wayang, jual jadi sudah tak nyanyi wayang, aku kasi nyanyi wayang, cuma dua nyanyi wayang, aku tu wayang nyanyi. Kita pun dia jual ni, kita wara waktu kita lepas waktu kita wara ni, kita wara ni, nyanyi doa tu, jinong wara tu doa tu, pasir malai, ha, ni kita ini muka orang hajar muka, kau tu wara ni tak hajar tu, wara hajar tak cuma wara. Hajar ini maksudnya, minanya bawa ulang. إن كنتم تريدون أن أكون لكم كأبي بكر وعمر كونوا لي كرجال أبي بكر وعمر. Kita akan kita mau dimahami ada komplek utara sini. Kau tak fokus dong. ஃப்ளூவாக்குறோம், கேஸ் மாதிரி உயர்த்துறோம், கூறாக்குறோம், anna yondi na ko torna do defa ko torna do nele ko e anna yondi na ko ko torna do ya do wa ta ko de do sala na ko dum ko ma ko hala ya wa wa ta won de ko ono defa ko do nete sala no andi ko moy on do wodi sala o do sala na ma te ka ta ko ya ko ko fa do taw ko do ta de yi ko addu tum ki wa ala ko le sala ta ko ta addu kodo tuwo sikari moni na ba abon ala ka ba kito ka ba ba iba anda gun na ba tonga ro ba dun no komo sila mola ma e han no anda de dina ka ka ta wo de di uri ki ra bu ka na ba tabu yo ni ra na man ko ri di ko ga ko ka de ka no no ka du man ka de di ka na ba ba e han di tar tar nanda ko bo ta ka ka mo ma ta muhajir e do ka an sa ba le di ra al madina sino la tini ala ko dina hebe de ande de hat duro ina dia anga yon dinare de ina yon dinare ko do woni ga ina ta yon dinare ko ojon nawo ya ta ko ojon nawo so he al asana ay ko ojon nawo jani ma bi arbu la ya ti ta sulla ma ina tangani ko wala ma hari ma bu Kau bukan langkah wakil, மது வல்லன்னா ஒன்றே, சுமு கொஞ்சி ஒன்றே, சங்கு கொஞ்சி ஒன்றே, குணானா உட்பட ஒன்றெல்லாம் பாப்பா ஒன்றே சுமுறை அன்னிபி தாலிப் ரலியல்லாஹு அன்ஹு ko'oro haa firjite ko anlimuhu wa adjibuhu. Ko janne be dinaka yilta non de neon be haa doona mosjid. Andin ko haqqe jimaati wa saajabu yilde kala ko wala. Saajabu yilde. Siko haqqe jimaati eto anlinamu be eto dawa. Ko wano non? Ko ne jea kukura ka wanda ka sabu kere kadeh. Yoga e wanda jamba e koto wanda kumumde kukune. Siyehi haatani hedi haatu e abdu bon kimbo. Ka unhiura e galle ki kudu bi wo. Jawara e den galle kumumde kukune. Jumba mo. Siyehi haatani kukura mido pala. Sa'ala man karaka sa'kirta siyo ab. Sa'ala yu e mawandi mirai. Ma ko wani ko mai, ma ni rao mai, andi ro kundur ko tara jama kwa kaban kudu. Kata kwa tawo, si agai ni wo dari ni kekera hanu, gai lane, wala ho kong gai tawo. Oro jawari karahan lo wani kata. Karahan. Toro ko problem go, hai ki chani ni go ko on ko mungu ko, hakku ne mape. Kono ba wala no to agai kate onu gali. Katanya ini, bapak bapa mau jumpa deh, dari dah itu, matai dah yang hore pompo, tuh nama disuruh, suruh kita ambil di sauja, mau jual, doa ibu ego, arah ini pun nama disyarat ini syariawan di nama, tak akhir akhir ini mesti non ini ada adu, ini dia tu pun ibu deh nunggu, apa apa, jom kau doa, dari ini kau adu kau ambang harapan adu kau kau tahu kau yang hore kau yang hendak kau. Kuniko, timbun senjata harapan ginar ini senjata tidak ada ini mulai konlakkan. Dengarai Allah, bukan kok. Sahir ini lo, andi agaknya cerita apa? Mati yang waktu siang, awal awal mungkin hak punya apa? Islam itu yang dawa ada itu kok. Jangan lupa, jadi pesan tua nanti orang, yo gorko itu. Kau nak tolakkan kau dek cik, kau kau dek cik. Kau jumpa cik jauh tadi, dia udah hafirin lah. Dalam doa kau menghadap kepada. Modal mana? Gorong korek sesuatu tunggung ekalan lau. Dia jangan katakan uku dirawat, cuma uku dirawat tetapi jauh tadi. Okey, kau ni kau mau buat dia. Kujangkari ini, kujangkari waktu ini, kujangkut haraan anak anak itu. Nah, itu ko eh, siaya itu kata sukun dan itu siaya itu tipu orang tu. Hal kau tahu nak apa yang kau rasa? Jadi dia iwa tahan lima acara. Iwa tak? Terus kita mau kau tanya kita ablu bayar zaujat. Buat aku ini tak jalan. Tipu orang jadi nak kau tahu hal kau ni. Si kau tu ni jangan kau mahu itu buat apa sih acara ini? Wo aku tu nak jalan dengan hal itu. Ada tak nak buat? Ara kosine. Nada, maka saya orang kafir itu nada itu no. Maka saya orang yang pun dah kata pun dah hilang dan yang dah tanpa apa. Ara mungkin. Karena benda kata. Kalau maka saya kafir itu nada itu. Kau yang ada kisah cina, berkasih cina, berkasih cina, berkasih cina. Ia mana yang nampak kaya. Pasti sih om. Naya jadi berkau emah awal mata ni orang hati harap awal mata awal. Baik kalau kata hewan sama sudah, hati memang keluar. Kalau engkau kau abut jinjiro, kau hari nukati ha, jagut semut luar aku dalam rumah itu orang pun tak boleh tu. Ayam tiha aja ini, bukan mampu ini modi. Kau nanti dulu, iwa sampai kau mau niwate. Tuh lo nanti dong ajar kau mau wate dong. Tuh lo, ini baru alisan. Karena kau tak boleh keluar. Ayat ayat. Kalau jangan kita sama, lara dengan muhajir dengan jabal dengan Rasul Allah Muhammad. Kamu boleh jadi abang sama kita, kalau jadi bukan nabi kita. Orang di nunggu dah hati memang dia orang dari ego, orang yang dia boleh harus ikut mal. Jadi muhajir dengan jabal ini, kamu ni cerita orang hari, pasal kita bukan nabi dia orang nama. Kamu kau nunggu muhajir dengan ego. Jadi omega Allah tidak esok dukok memang berharma oh aluan mereka mulu. Merawat esok dia akan salah. Omega Allah tidak mota tawanna ka min o woni on nela tu wada nan ko tonna do wada ta modi mo o me ka de yew ku de ka matto o okora liya harama do woni ka mo on jonni mo an ko ya nan de ko tonna ma ko de ni to hay arbon do no kore liya ko ma kari ku mo tora on ba mo agi ni uridu dimana akunni akhafu an yajurra bi sharbata ma'in ila an-nar uri ni rubi ta ta ko sombere dia ta dia ta ku ta ta na da mai na da mai wata jadi o jadi ba ta ko sonna ba ko ko ki ko ko ke ki ni nan da wata ma da ban da ba da Allah da ta ki ki ga mu ba ke ko ni ban ga lo je ni ga lo tidak boleh dikuhakan, boleh dikuhakan, nah, doa-doa yang lewat juga. Saya doa naik. Kalau kita ikutlah jauh tahu untuk bukai, saya akan ada yang ada, kita jangkaan. Kau ini juga akan berkali. Aku wuru kontrol, saya jadi nama oleh hal yang. Itu nak kata. Kau ini suka kena barang dengan diri yang jadi cukup borto, orang pun tidak akan memakai. Jadi kami nam, istilah ubatul azwaji ala awatul zaujati. Olihin aja ada tuan atau sabu kali cerja deh, di mana hidup dan warga dan tidur jauh itu di mana di sana betul tuan minyak itu. Jenala mana jalan salam salam, layak pun lima jam beri illa betul dengan seminggu. Orang tuh pun kaku tuh, tuh. Ibu bapa itu memang orang tuh. Kaiyom, ini lagi kita sambil di mana nara dihentikan. Jadi kita di mana dihentikan. Kita nyaman itu. Terus itu kau oleh ada nih, anda nampak pun tidak nampak apa yang dihentikan. Tunggu, di mana siapa yang kau pegi itu? Allah swt alaihim, nyamuk buat dia untuk mampirin Allah Allah sama kau faham tidak? Kau tidak. Tulah orang yang ada tulur. Komarna buahnya mudah berjuang. Jadi jangan berfikir kami jadi antara manusia yang jadi. Kau ini. Kalau tu bawa hadu mata itu ada sahnya. Kalau beri muka tu nalapa. Dia meminta solat dengan lima kuih itu mesti menyama. Soalnya orang tak nyama, dia tu. So okay. Tapi orang tak mampu. Orang tak mampu. Kalau naya nyama mesti, nyampe kau melanggar dia orang dengan buruk nyawa dia tu. maka sebagai rombongan keluar anda tempoh kawat ibu yang dia jatuh rumput keluar dulu. Kamu lihat. Karena itu kerana dia sewaktu tak soal dengan emosi dan hikmah dan emosi dan itu maksudnya nyami dan nyimpi bukan memori muri. Jadi wanita yang bagi akan diru alaihi أن الزوجة إذا اضطر إلى الطلاق فعليه أن يراعي الأمور الثانية. كيف تكون يدورون فورا فورا فورا فورا فورا فورا فورا فورا فورا فورا فورا فورا فورا فورا فورا فورا فورا فورا فورا فورا فورا فورا فورا فورا فورا فورا فورا فورا فورا فورا فورا فورا فورا فورا فورا فورا فورا فورا فورا فورا فمن طلاق السنه نصر طلاق الجد حلو. إذا أقول قد سنة أميره سيرة في نوالي. إذا أقول قد إلى أغلقه سيرة في نوالي. جاءت المشكلة ومتى. فإذا كنت تريد قومي من جنبك. كأن تسعي أنبار أسوار بجنبك بأنها رأيكي قاول بسيئة على جنبك. فستسعيهم بجنبك الجيسي. Ia juga memerlukan waktu yang orang berbeda. Jangan dibetul da'wah ke sahabat. Dan yang tidak yang dibiasa di Arab Nurtubah. Tidak ada yang lalui nubi'in ke Islam. Dan ini mempunyai kebaratan. Yang mempunyai Islam dan mempunyai Islam. Kuduh Islam. Mau berjalan di hari itu, hari ini nabi salat itu bukanlah di nela. Nela umat ini hukat cara pun ini selamat. Jika dilakukan dan jadi menuju cara, enak dulu dulu pun ini dia. Para modal apa modal? Jika kamu menuju ke rumah para guru, syarat hukat pun. Kalau sekali, belum nak di mana. Sonna di cui minuti che stavamo saliti per cercare su ma per circo per appuntare la cura per cercare qui per io venito c'è un ialco di cacciuri guardate ialco dei guarda tu la raffa anche a rato sonna di cacciuri la raffa non è quella che è da cacciuri due salori che non era che grandioni عندك الله تبارك وتعالى حوض أرض الجديد أرأيك وحاك أموري وإيادتا أرأيك أموري وكارك دورتا أرأيك من غير اللوري من الأرى ياريني أرأيك شيطان على أمور الفرد يا الله سبحانه وتعالى مويدا نفجر حوض مونات الجركة أرأيك جريهم مفعلا من يدى مجد يافقا من مجد من عادة أدى ونعادة فمن عادة المعنون كدي أدى Ketidu mekari, hu mekari, hu mekari. Sorna dikodis ke etakon iya sikiri. Kasusiru etakon. Kona amma Allah yusbitu ba'na zalika. Amma. Ma iya sikam. Kuwanda wadis etakon ke hu mekari, hu mekari. Jodun kaili diwala di mahani roji. Niwadi diwadi diwadi ajabadi. Jodun sikiri om. Minadi ma etna. Kodaydo ni sejini. Si aaji. Kau ini nabi mato eta ni anyama ni ra angga lumpur mato bani laya sungguh lama nama tu si kali aji para jidan tu si aakal para jidur kaya Allah subhanahu wa ta'ala neuna ni hati bol si kali lewang aku yo arti kenapa mama wanda mutna nabi nai lahara kau mau boleh nakin hal jam nefo yang ditangga lodan dan nabi dayu para jidur mohon kondiri Wah, kesalahan di tengah rumah itu sudah terjadi lagi. Kalau kau kasih Johnny, pulau mati yang jauh sendiri. Dia tidak lalu. Kami orang majalah, kami nanti pada hari yang mau. Mau dia, kalau kau kan dia suka niat ini sana kata. Karena nanti kau kan fokus ni dan nggak tahu apa yang terjadi. Esok tu mana ada sebab kata ulang waktu dari ini. Kita tak boleh jalan rumah tu. Kenapa tu? Saya ini orang yang tak jadi nolak. Siapa yang jadi hati ni? Walau tidak, orang berada ia ha harapan menghantar mau di mana, mau di mana, jumpa di rakyat jumpa di mana. Kalau tak boleh, baru jumpa di mana, jumpa di mana. Siapa mukjizat ayat? Mukjizat para kufar. Kitab yang terdiri dari Quran yang terdiri dari Quran yang kedua yang lima. Kau juga akan kamu mengukti kata itu Allah di harawaran dan makhluk di dunia. Itu loh kita. Pasal kui jauh kita majumu, saya wanakan lagi untuk itu berjauh. Kau hekik. Tak tanggal mulia pun tu, emas ceri. Tidak tanggal. Jom nong dengan di zaman itu boleh. Nunggu no, opsi tirai no, itu wala salaku wa ilaihu sama na nyenjin da wala jenen wala nebara wala nuwa nebubi maru koske hai kubi sinna marihota iya hatong haa jenni taba si jona makarit nama koni jenni kita tau alako si pola tau sama yeri kosan na jenni ari andu tero hasil kita malo kutir koji utama kutir koji utama kutir andu ya betes na haku andu pula kuna memberi Mosi nak jemaah halima, halila awak dah tinggal bukannya abis kali. Karena awak lagi hendak kau. Iban negara, sesiapa abis kali awak ada di sini untuk diserai, kami bersyukur Allah Taala. Allah, untuk doa kita. Karena awak nak aku boleh tahu. Naya awak nak mudah istighfar atau awak sebarkan nalar. Untuk doa kita cara, sudah jauh ini. Jodoh si kalian tidak andi, kuwun juga langi orang sana diurut mesti dia angkat di nangai saat nangai kalaharan, neona nama wanma, sahaja yang jitu makmu. Si kalian ada andi kuwun juga langi orang, mesti dia angkat di nangai saat nangai kalaharan, jodoh wajib nang orang buruk mesti dia makmu, balikin analang ni muatkan talang, balikin analang makan koyak. Tapi nak orang kata alat orang ada orang ini macam itu kan. Jangan nasibnya jadi begitu. Ahara fara, semua tersedia. Balik sekarang awal, balik sekarang. Kalau ini sekarang, ia akan dijinjing orang. Dijinjing dengan orang, wanita jadi dia oleh tu. Dijinjing. Konek dengan perhatian, sahur dina, wali mungkin dijinjing orang. Anda boleh nasi atau minuman. Nukta dijinjing orang itu mana? Mesti kawan ada tak? Pernah ni, alhamdulillah. Eh, sakit juga. Rasanya.